kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memberikan dan mengingatkan, memberikan bimbingan dan mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan yang amat sangat dilarang di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang demikian itu, yakni ketika Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam telah dekat kepada kematiannya, sebagaimana diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhadaa id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bukankah kalian telah menjadi saksi saat Ya'qub mendekati kematian, atau saat kematian itu hadir di hadapan Ya'qub alaihissalatu wassalam, tatkala ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Qalu, maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida. Kata anak-anaknya menjawab apa yang ditanyakan oleh ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, kami akan menyembah, hanya beribadah kepada ilahmu, ilahnya nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menceritakan tentang keadaan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam beserta anak-anaknya, kita mendapatkan pelajaran yang teramat sangat berharga dan bernilai tinggi, bahwasannya sebagai orang tua Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam begitu memperhatikan, begitu amat sangat memberi perhatian penuh kepada anak-anaknya, dan yang beliau perhatikan yang paling utama adalah terkait dengan masalah tauhid yang ada pada diri anak-anaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada anak-anaknya kelak sepeninggalnya nanti, apa yang akan mereka sembah, apa yang akan mereka ibadahi. Dan ternyata apa yang selama ini dididikkan kepada anak-anaknya, diajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai kebaikan, termasuk diantara nilai-nilai kebaikan tersebut adalah menanamkan nilai tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini adalah merupakan faedah yang sangat berharga. Pentingnya menanamkan nilai tauhid, pentingnya menanamkan aqidah as-sahihah kepada anak-anak. Dan kita akan melihat pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendidik anak-anak mereka melalui dialog yang dilakukan bersama putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bertanya kepada putra beliau, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam, terkait dengan mimpinya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat ke-102, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, sungguh aku menyembelihmu. Fanzur maza taro, maka apa pendapatmu, apa pandanganmu tentang hal ini? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melontarkan sebuah pertanyaan kepada putra beliau, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, terkait perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui mimpi. Dan jawab Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yaitu dengan menjawab dengan tegas, ya abati if'al ma tu'maru, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati, dan engkau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ini merupakan satu proses dialog yang kita akan mendapatkan berbagai macam faedah, berbagai macam kebaikan-kebaikan dari dialog yang dilakukan oleh seorang ayah kepada putra kesayangannya. Dialog ini memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, antara kita dengan anak-anak kita. Kadangkala karena masalah faktor komunikasi tidak terjalin apa yang ingin dimaksudkan oleh kita dan apa yang dipersepsikan atau difikirkan oleh anak kita, karena faktor komunikasi terjadi hambatan-hambatan psikologis, hambatan-hambatan kejiwaan, sehingga antara ayah dan anak satu dengan lain tidak mempedulikan, satu dengan lainnya tidak ada perasaan untuk kemudian bisa berbincang-bincang dengan sesuatu yang bermanfaat. Padahal kalau kita mempelajari salafun as-salih, mereka sedemikian dekat dengan anak-anak. Kita perhatikan misalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu peduli, begitu menaruh perhatian kepada anak-anak. Dikisahkan di dalam sebuah hadis, hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis dari Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berziarah, berkunjung ke perkampungan kaum Ansar, yaitu di Madinah, Nabi menjumpai anak-anak. Nabi memberi salam, mengusap kepala anak-anak, kemudian bahkan di dalam riwayat lain disebutkan mendoakannya. Kana yazuru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayatnya Aw kama qala kana yazuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Anfar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lain riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yad'u lahum. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, kemudian beliau yusallim ala sibyan, mengucapkan salam kepada anak-anak, dan di sini menunjukkan sikap tawadu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan memberikan salam kepada anak-anak, kepada orang yang lebih sangat muda. Yang biasanya orang yang lebih tua yang disalami. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru memberikan salam yang pertama ditujukan kepada anak-anak. Artinya bukannya anak-anak itu yang memberi salam terlebih dahulu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi salam terlebih dahulu kepada anak-anak. Dari sisi pendidikan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah amaliyah yang memberikan contoh teladan bagaimana seseorang itu menunaikan sebuah kebaikan, memberikan teladan bagaimana seseorang menyebarkan salam hatta sampai-sampai kepada anak kecil sekalipun. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan beliau adalah sebagai sosok pendidik murabbi yang penuh ketawabuan, rendah hati, tidak lantas menganggap bahwasannya saya sebagai orang tua harus anak-anak harus hormat kepada saya. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan, memberikan contoh, mendahului salam kepada anak-anak. Dan demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala-kepala mereka, wa yusallim ala ru'usahum, diusapnya kepala anak-anak tersebut, menunjukkan sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Akan sangat sulit sekali seseorang yang tidak memiliki sikap rahmah untuk kemudian menggerakkan jari jemarinya mengusap kepala anak-anak. Akan merupakan sesuatu yang sulit bagi seseorang yang pada dirinya sudah terbentuk kepribadian yang sangar, kasar, keras, kemudian bisa berlemah lembut dengan anak-anak. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki jiwa penyayang. Dan jiwa penyayang ini adalah jiwa yang tidak hanya kepada anak-anak, beliau pun mewujudkan cinta kasih sayangnya kepada para sahabat yang lain. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bagaimana ketika seorang sahabat beserta teman-temannya, yaitu Malik Al-Khuwairid radhiyallahu anhu, yang dia beserta teman-temannya adalah orang-orang muda, sudah berkeluarga, datang ke Madinah dalam keadaan sudah 20 malam berada di Madinah dalam rangka untuk diantaranya talabul ilmi, mengambil ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika setelah 20 malam mereka pamit karena mereka memiliki keluarga, karena mereka memiliki kaum yang ditinggal di wilayahnya, di kampung halamannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sahabat yang mulia ini untuk kembali ke kampung halamannya, kembali kepada keluarganya. Dan dikatakan oleh sahabat yang mulia ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rahiman rafiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang dan orang yang lembut perasaannya, lembut hatinya. Ini menunjukkan sikap-sikap terpuji yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anak-anak. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang yang sedemikian kuat perhatiannya kepada anak-anak, sehingga beliau pun mendoakan kebaikan bagi anak-anak Ansor tersebut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, apa yang tercantum di dalam surat As-Saffat ayat 102 ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang Nabi yang benar-benar memperhatikan keadaan anaknya. Dan di dalam ayat-ayat yang lain banyak menunjukkan kepada perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Disebutkan di dalam surat Luqman, yaitu qala Luqman libnihi, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, sesungguhnya asyirk, ya, yaitu amalan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, la zulmun azim, adalah sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Ayat-ayat yang tadi dibacakan menunjukkan betapa mereka teladan, orang-orang yang patut untuk diteladani adalah orang-orang yang begitu memperhatikan tentang keadaan anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga, anak-anak yang ada pada diri kita merupakan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang tadi siang kita bacakan, yusikumullahu fi auladikum, Allah telah berwasiat kepada diri kalian dalam masalah anak-anak kalian. Maka penting bagi kita untuk membimbing mereka, membimbing anak-anak kita, mengurusi anak-anak kita, ya. Tidak semata-mata memperhatikan dalam hal masalah finansial, tidak semata-mata memperhatikan dalam hal masalah materi, ya. Tetapi lebih daripada itu, keselamatan agama mereka, ya. Tugas kita semua menanamkan nilai-nilai kebaikan yang berasal atau yang telah diajarkan oleh salafun salih, itu lebih wajib lagi untuk kita berikan kepada anak-anak. Karena itu merupakan hak mereka, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk diajari dengan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ajaran-ajaran yang sesuai dengan salafun salih. Itu adalah merupakan hak mereka yang harus dan wajib untuk kita berikan kepada mereka. Keselamatan agama mereka adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita terkait dengan istri kita, anak kita. Apakah mereka disia-siakan ataukah mereka memang dijaga, benar-benar dijaga. Dijaga keadaan mereka, terutama dijaga tentang keselamatan agama mereka. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Kubra, hadis dari Abi Qatadah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kullar ra'in amma star'aha." Amma star'aha. Ahafidha am dayya'a? Hatta yas'ala ar-rajula 'an ahli baitihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap ra'in, penggembala, pemimpin kita semua. Orang-orang yang memang diberi amanat untuk memimpin keluarga. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang kepemimpinan kita terhadap orang-orang yang dipimpin oleh kita. Akan dimintai pertanggung jawabannya. Ahafidha am dayya'a? Apakah orang-orang yang dipimpin oleh kita itu benar-benar dijaga? Atau orang-orang yang dibawa kepemimpinan kita itu disia-siakan? Ya. Hanya dua pilihannya. Apakah istri kita, anak kita benar-benar dijaga atau disia-siakan? Dijaga, dijaga agamanya. Dijaga agamanya. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan pemahaman-pemahaman agama yang lurus. Kadang-kadang kita sebagai orang tua atau ada sebahagian, insya Allah kalau kita tidak mungkin ya, ada sebahagian orang tua menggunakan standar ganda. Standar ganda itu apa? Standar ganda itu dirinya kalau lihat pamflet daurah, wah ada daurah, kamu hadir tidak? Enggak. Kenapa? Itu pematerinya itu siapa? Ah, MLM. Oh, itu pematerinya tuh Sururi. Oh, itu pematerinya tuh Islam liberal. Intinya tidak cocok pematerinya. Iya. Tapi di lain waktu dia malah masih mengantarkan anaknya ke majelis taklim. Yang entah majelis taklim itu namanya sekolah dasar ataukah namanya apa, tapi yang jelas anaknya diantar oleh dia, bahkan dibiayai untuk belajar agama yang kita tidak tahu guru agamanya siapa. Ya. Jangan-jangan guru agamanya dari IAIN yang diajari dengan Islam liberal dan lain sebagainya. Ya. Ini menunjukkan apa? Standar ganda. Kalau untuk dirinya mau diajari oleh orang-orang yang kelihatannya wah tak beres, dia berlindung, dia melindungi dirinya, menjaga. Tapi anak-anaknya malah diantarkan untuk mengambil ilmu agama dari orang yang tidak jelas. Ini namanya standar ganda. Untuk dirinya keselamatan itu diraih, tapi untuk anaknya dibiarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahafidhu am dayya'a?" Apakah orang yang dibawa tanggung jawabnya itu dijaga atau tidak? Atau disia-siakan? Iya. Bukankah kita harus menjaga anak istri kita? Kita tidak tahu anak kita diajari apa. Terkhusus pelajaran agama. Apa yang diajarkan? Jangan-jangan nanti diajari akidah Asy'ari, wujud, kidam, bako, mukhalal fatu lil hawadisi. Iya kan? Ada kan di madrasah-madrasah. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, ya, akan jadi apa akidah anak-anak kita? Untuk diri kita, kita menjaga diri. Tapi di lain sisi, untuk anak-anak kita, ya, untuk istri kita, tidak kita cegah, tidak kita luruskan, tidak kita bimbing untuk mendapatkan, ya, pemahaman akidah yang sahihah, sebagaimana salafun salih mengajarkan kepada kita. Ini namanya standar ganda. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan anak yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau ya, kita menjaganya, dan yang lebih utama adalah menjaga keadaan agama orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Itu yang sangat utama. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ya, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban dari apa yang telah ia pimpin. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kam mimman asqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibi." Dan berapa banyak orang yang membinasakan anak-anak dan jantung hatinya di dunia maupun di akhirat. Dengan cara apa membinasakan anak-anaknya, jantung hatinya? Dengan cara apa? Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibi. Yaitu dengan melalaikan, melalaikan tanggung jawabnya dia untuk memberikan pendidikan. Pendidikan itu takdir yang mestinya diterapkan kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai agama yang benar sesuai dengan pemahaman salafun saleh, itu tidak dilakukannya. Dibiarkan anak-anak menyerap pelajaran-pelajaran agama dari orang-orang yang tidak jelas. Maka kita sebagai orang tua hendaknya benar-benar memperhatikan yang demikian ini. Jangan sampai kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berapa banyak orang yang membinasakan anak dan jantung hatinya di dunia dan di akhirat, yaitu dengan cara tidak memperhatikan, tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang sesuai Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman salaf as-salih. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang langsung ataupun tidak langsung justru telah menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang kemudian celaka di dunia dan di akhirat. Di dunia mungkin dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Di dunia dia mengambil nilai-nilai, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman, meniru cara hidup orang-orang kafir. Cara makan saja tidak tahu, cara makan yang islami saja tidak tahu. Pakaiannya meniru. Meniru orang-orang kafir. Orang kafir pakai anting juga. Iya. Telinganya ditindik. Iya. Badannya ditato. Hah. Seperti itu. Ya subhanallah. Kasihan. Kalau kita melihat anak-anak kaum muslimin seperti itu. Ya. Kasihan. Kalau kita melihat keadaan mereka seperti itu. Padahal ya, orang tua telah diingatkan ya, oleh Allah dan Rasulnya untuk benar-benar memperhatikan keadaan mereka. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan anak-anak kita. Ya. Tadi siang ana sampaikan ya, bagaimana pesan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, bahwasanya banyak orang tua yang ya, tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya. Anaknya keluar rumah ya dibiarkan, tidak pernah ditanya mau kemana. Anaknya masuk ke rumah tidak ditanya dari mana. Anaknya main dengan siapa tidak ditanya, nak kamu main dengan siapa. Padahal kita tahu pertemanan itu pengaruhnya sangat sangat besar ya. Pertemanan itu sangat besar sekali. Kisah kematian Abu Talib ya. Paman Nabi SAW memberikan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana pertemanan mempengaruhi detik-detik terakhir dari kehidupan seseorang. Bagaimana pertemanan itu mempengaruhi sedemikian kuat di saat seseorang menghadapi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada paman beliau yang dalam keadaan sudah ada tanda-tanda untuk meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Semoga dengan ucapan itu saya bisa, ucapan itu bisa menjadi hujjah ya. Bagi saya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi datang Abu Jahal dan temannya ya, mempengaruhi Abu Talib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Apakah engkau akan tinggalkan? Dipengaruhi lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta lagi kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dipengaruhi lagi oleh Abu Jahal. Dipengaruhi lagi oleh Abu Jahal dan temannya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Qaulul Mufid, beliau mengingatkan ini merupakan salah satu contoh ya, pengaruh pertemanan yang jelek sehingga kemudian menjerumuskan seseorang kepada ya, akhir yang tidak baik akibat dari pertemanan. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan yang demikian itu. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan anak kita. Berteman dengan siapa? Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak beres, nasihati. Arahkan anak kita, bimbing anak kita. Agar mereka berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Sebab betapa besar pengaruh pertemanan terhadap diri seseorang. Jangan kita anggap remeh. Ah, kita kan bisa menjaga diri. Oh, belum tentu. Iya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, menjaga kita. Hati manusia itu lemah. Sedangkan fitnah terus berkelebat. Fitnah terus menerus bergentayangan ada di sekitar kita. Siapa yang bisa menjamin keadaan diri seseorang akan selamat dari berkecamuknya fitnah? Siapa yang bisa menjamin keadaan seseorang bisa selamat? Ini penting bagi kita. Jangan, hidup ini jangan kemudian dijadikan sebagai ajang spekulasi. Dan sudah banyak contoh. Banyak contoh. Bahkan tidak hanya masa-masa sekarang. Dahulu zaman salafuna saleh, sudah banyak yang kemudian terjatuh, terjungkal di dalam fitnah tersebut. Maka hendaknya kita berhati-hati. Dan terkhusus diri kita, anak kita, istri kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Hendaknya kita benar-benar harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Membimbing mereka secara bertahap, didik mereka, ajak ke tempat taklim, kenalkan dengan lingkungan yang baik, dengan ikhwah yang memang memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah sahihah, memiliki manhaj yang lurus. Dekatkan anak-anak kita, anak yang putra kita, dekatkan dengan orang-orang dari kalangan salafiyin, ikhwah yang soleh, agar mereka bisa membimbingnya. Demikian juga anak-anak putri kita, biar dibimbing, biar bermain, biar kemudian bergaul dengan para akhwat, umahat, yang mereka adalah orang-orang yang kita kenal baik, baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Tidak lain ini semua dalam rangka mewujudkan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin mereka. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita, terutama di dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.